Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Imam Muhammad Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya surat Taubah, surat Al-Bara'ah. Ali diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyusul Abu Bakar yang ketika itu memimpin manusia untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ke-9 Hijriah. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menemui Abu Bakar dan menyampaikan tentang diturunkannya surat tersebut. Dan Ali membacakan surat itu kepada Abu Bakar. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu datang ke Makkah dengan tugas lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar menyampaikan pada tanggal 10 Zulhijjah ketika Yaumun Nahr, hari penyembelihan, untuk menetapkan beberapa hukum. Dua di antaranya adalah hukum yang masyhur, yaitu tahun ke-9 Hijriah menjadi tahun terakhir diperbolehkannya selain dari kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi bangsa Arab yang ketika itu masih musyrik dan mereka belum masuk ke dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun itu adalah tahun terakhir. Dan Ali bin Abi Thalib menyerukan kepada mereka, ala la yahujju ba'dal 'ami musyrikun. Tidak diperbolehkan setelah tahun ini seorang musyrik yang bukan bagian dari kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, muwafiqun liqaulihi taala, hal ini sebagaimana pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Sesungguhnya kaum musyrikin, mereka itu adalah orang-orang yang kotor. Fala yaqrabul masjidal haram, maka jangan lagi mereka mendekat ke masjidil haram ba'da 'amihim hadha, setelah tahun mereka ini. Kata Nawawi rahimahullah, wal muradu bil masjidil haram al haramu kulluhu. Dan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan Al-Masjidul Haram itu mencakup luas, yakni seluruh daerah haram. Artinya tanah haram Makkah. Tidak boleh lagi dihuni, tidak boleh lagi didatangi selain dari kaum muslimin. Fala yumkin musyrikun min dukhulil haram bihalin. Maka tidak akan mungkin dan tidak diperbolehkan seorang musyrik atau seorang kafir masuk ke tanah haram sedikit pun. Hatta lau ja'a fi risalatin au amrin muhim. Meskipun mereka bertujuan datang karena sebuah pengutusan dari seorang raja atau untuk menyampaikan perkara penting, tetap tidak diperbolehkan masuk ke tanah haram. Walau dakhala khafiyatan wa marida wa mata nubisha wa akhraja wa atau wa ukhrija minal haram. Seandainya dia sembunyi-sembunyi qadarullah di dalam tanah haram, dia sakit atau dia mati di tanah haram, maka jasadnya harus dikeluarkan dan dipendam di luar tanah haram. Sama sekali tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua yang ditegaskan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wala yatufu bil baiti 'ariyah. dan tidak boleh seorang yang berhaji melaksanakan tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang, tidak berbusana. Kata para ulama, fakanatil Arab tatufu bil baiti uratan illa al-hams. Dahulu sebelum diutusnya Nabi SAW dan sebelum hukum ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW setelah Fathu Makkah, bangsa Arab mereka melaksanakan ibadah haji tanpa mengenakan sehelai pakaian pun, baik laki-laki maupun wanita. Illa al-hams, kecuali al-hams. Al-hams yang dimaksud dengan hams adalah Quraisy dan anak keturunannya. Hanya mereka yang diperbolehkan untuk melaksanakan haji dengan berpakaian. Selain mereka tidak boleh. Atau yang kedua, orang-orang yang datang ke Makkah dan diberikan pakaian oleh al-hams, oleh keturunan Quraisy, baru boleh mereka berpakaian. Sehingga orang yang bukan dari keturunan Quraisy atau dia tidak diberikan keutamaan oleh orang-orang Quraisy dipinjamkan baju, dia tidak boleh untuk berhaji menggunakan pakaian. Taib. Dan ini menjadi sesuatu yang maklum bagi mereka, karena mereka menganggap bahwa ibadah haji adalah ibadah yang paling besar yang mereka amalkan, dan mereka menganggap bahwa diri-diri mereka itu adalah diri-diri yang kotor. Demikian juga baju yang mereka pakai adalah baju yang kotor dengan dosa-dosa mereka, sehingga tidak pantas untuk mengamalkan ibadah agung dengan sesuatu yang kotor. Taib. Nah, setelah itu hal ini pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Di tahun itu tidak boleh lagi ada yang melaksanakan haji dengan tidak berbusana. Taib. Perintah tadi disebutkan secara panjang lebar di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Kemudian yang berikutnya, bait yang ke-90, kata Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah, qala wa ja'atil wufudu fiha tatra hadha wa min nisahu ala syahra. Wajaatil wufudu fiha tatra. Setelah itu tibalah peristiwa datangnya al-wufud. Wufud jamak dari wafdun. Utusan-utusan dari bangsa Arab. Fiha ay fisanati tasi'ah, pada tahun ke-9 itu, tatra secara berangsur-angsur. Tatra itu ketika sesuatu datang silih berganti, satu demi satu. Hadza wa min nisahu ala syahra. Lalu disusul setelahnya ada peristiwa di mana Nabi SAW beliau mendiamkan istri-istrinya selama satu bulan penuh. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dalam bait ini ada dua peristiwa, kita akan bahas yang pertama yaitu kisah kedatangan utusan-utusan dari bangsa Arab kepada Nabi SAW untuk menyatakan keislaman mereka. Taib. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, beliau membawakan kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq dalam Al-Maghazi dari Ibnu Hisham, beliau mengatakan, haddathani Abu Ubaidah. Kata Ibnu Hisham, telah memberitakan kepadaku Abu Ubaidah. Anna dhalika fi sanati tis'in. Bahwa datangnya utusan-utusan bangsa Arab itu terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Wa annaha kanat tusamma sanatul wufud. Dan tahun itu disebut dengan tahun utusan. Qala Ibn Ishaq, wa inna ma kanatil arabu tarabbasa bi islamiha amra hadzal hayy min quraish. Ibn Ishaq menyebutkan kenapa bangsa Arab tahun ke-9 itu setelah selesainya perang Tabuk dan setelah berakhirnya Fathu Makkah mereka berbondong-bondong untuk menyatakan keislamannya. Sebetulnya kata Ibn Ishaq, Mereka bangsa Arab ketika mendengar tentang perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarabbasa bi islamiha. Sebetulnya mereka tertarik dengan Islam. Tapi karena Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melibatkan suku yang paling mulia dari bangsa Arab, melibatkan suku yang paling tinggi menurut mereka dari bangsa Arab yaitu Quraisy dan yang di sekitarnya, akhirnya mereka tidak bermudah-mudahan. Mereka menunggu ke depannya apa yang akan terjadi antara Nabi dengan Quraisy. Siapa yang akan terkalahkan? Karena peperangan antara Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, permusuhan Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung terus-menerus setiap tahun sampai nanti datangnya Fathu Makkah. Qala li anna Quraisyan kanu imaman nasi wa hadihim wa ahlil bait wal haram wa sarihi waladi Ismail ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam wa qadatil Arab la yungkiruna Quraisy. Karena menurut mereka Quraisy adalah pemimpin bangsa Arab ketika itu, dan mereka disebut adalah bangsa Arab yang paling lurus. Wa ahlul bait, mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk mengurusi Baitullah Al-Haram. Wa sarih waladi Ismail ibn Ibrahim, dan mereka Quraisy adalah nasab jelas dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Wa qadatul Arab, dan mereka dianggap sebagai pemimpin bangsa Arab. La yungkiruna dzalik min Quraisy, tidak ada yang mengingkari itu tentang keutamaan yang dimiliki oleh kabilah Quraisy. Wa kanat Quraisyun hiya allati nasabatil harb li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khilafuhu, dan Quraisy mereka telah mengetahui bahwa selama munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah Islam, merekalah yang menyalakan peperangan dan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ftutihat Makkah wadanat bihi Quraisy, kemudian ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, Quraisy pun tertunduk di bawah perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arafatil arabu annahum la taqata lahum biharbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala adawatuhu, barulah bangsa Arab yang lain yakin bahwa yang benar adalah di pihak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak akan mungkin untuk bisa memerangi atau mengalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quraisy saja ternyata juga yadnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalu fi dinillah, mereka pun mulai masuk terang-terangan ke dalam agama Allah, yakni ke dalam Islam. Kama qala azza wa jalla afwajan yadribuna ilaihi min kulli wajhin, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk Islam dan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong satu persatu, kabilah demi kabilah. Taib. Yadribuna ilaihi min kulli wajhin, mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala penjuru Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath," apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan itu. "Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja," dan engkau hai Muhammad akan melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba," maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan minta ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Menerima Taubat. Taib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, awal dari kisah kedatangan al-wufud tersebut, utusan-utusan dari kabilah-kabilah Arab. Taib. Dahulu pernah kita bahas sebuah kisah yang diceritakan oleh Amr ibn Salamah terkait dengan apa yang kita baca di atas tadi dari keterangan Al-Imam Muhammad ibn Ishaq rahimahullah, di mana beliau mengatakan kanatil arab talumu bi islamihim al-fath, dahulu bangsa Arab menggantungkan keislamannya dengan menunggu peristiwa Fathu Makkah. Fayaquluna utrukuhu wa qaumahu, biarkan nabi itu dengan kaumnya, biarkan urusan mereka. Fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun shadiq, kalau seandainya nanti dia bisa mengalahkan kaumnya, maka dia adalah seorang nabi yang jujur dengan kenabiannya. Falamma kanat waq'atu ahli al-fath badara kullu qaumin biislamihim. Maka ketika telah terdengar peristiwa penaklukan kota Makkah, semua bangsa Arab mereka menampakkan keislamannya. Qala wa badara abi qaumi biislamihim. Dan ayahku, yakni Salamah, mendahului kaumku untuk menyatakan keislamannya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Falamma qadima, setelah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Salamah untuk menyampaikan Islam kepada kaumnya, pulanglah Salamah. Faqala, lalu mengatakan kepada kaumnya, ji'tukum wallah min indin nabiyyi haqqan. Demi Allah aku datang kepada kalian dari sisi nabi yang benar. Qala, dia memerintahkan kepada kalian, sallu salata kadza fi hini kadza wa salata kadza fi hini kadza. Kerjakanlah salat di waktu ini ketika datang demikian. Kerjakanlah salat ini di waktu ini ketika datang demikian. Artinya keterangan dari waktu-waktu salat yang ada. Qala fa idza hadaratis salatu, maka ketika telah datang waktu salat, falyu'adzdzina lakum ahadukum. Hendaknya salah seorang di antara kalian mengumumkan datangnya salat tersebut dengan mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Dan hendaknya menjadi imam untuk kalian orang yang paling mengerti tentang Al-Qur'an. Ini kisahnya panjang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Salamah menjadi orang pertama yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian berikutnya, di dalam kitab-kitab sirah disebutkan siapa saja kabilah-kabilah yang datang menemui Nabi SAW tersebut. Ibnu Hisham menyebutkannya, Al-Imam Muhammad Ibnu Ishaq dalam Maghazi juga menyebutkannya, Al-Waqidi juga menyebutkannya, tetapi masing-masing tidak ada yang menyebutkan secara lengkap. Lalu oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau rangkum apa yang mereka sebutkan itu, dan beliau tambahkan apa yang kurang dari yang belum disebutkan oleh mereka. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, jilid yang ketiga, mulai dari halaman ke-94 sampai dengan halaman 140. Beliau sebutkan semua kabilah Arab yang datang, berapa jumlahnya, kisah tentang mereka, dan siapa di antara nama-nama yang datang tersebut. Taib. Insyaallah akan kita sebutkan secara lengkap, mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Taib. Bisa dicatat. Yang pertama, wafdu Bani Abdul Qais. Utusan dari Banu Abdul Qais. Di antara mereka ada Al-Ashad Abdul Qais. Al-Ashad Abdul Qais, kisahnya ma'ruf, panjang kisah tentang Al-Ashad Abdul Qais. Beliau terkenal demikian, Al-Ashad Abdul Qais. Namanya adalah Al-Mundhir Ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mengatakan sebaliknya, Al-Amir bin Mundhir. Taib. Kemudian berikutnya, wafdu Bani Hanifah, utusan dari Bani Hanifah. Termasuk di dalamnya adalah Thumamah bin Uthal dan juga Musailamah Al-Kadzab yang nanti mengaku sebagai nabi palsu. Thumamah adalah pemimpinnya. Dahulu pernah diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu tiang masjid. Kemudian yang berikutnya, wafdu ahli Najran, utusan dari Najran. Yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang. Yang pertama adalah tokoh mereka Syurahbil Ibnul Wada'ah Al-Hamdani. Yang kedua Abdullah Ibnu Syurahbil Al-Asbahi. Ini bukan anaknya, beda orang. Abdullah bin Syurahbil Al-Asbahi. Dan yang ketiga Jabbar Ibnu Fayyid Al-Harithi radhiyallahu ta'ala anhum. Tayyib. Yang keempat, utusan dari Bani Amir. Utusan dari Bani Amir. Di antara yang datang adalah Amir bin Tufail dan Arbad bin Qais. Ada kisah tentang mereka yang berbuat kerusakan sehingga oleh Ibnu Katsir disebut la'anahumallah. Semoga Allah melaknat mereka berdua. Baik. Yang berikutnya, yang kelima. Utusan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Yang datang adalah Dhammam bin Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian datang juga utusan dari kabilah Tayyi. Utusan dari kabilah Tayyi. Di antaranya adalah Zaid Al-Khail. Ma'ruf ini beliau, Zaid Al-Khail, yang kemudian nanti oleh Nabi SAW namanya diganti Zaid Al-Khair. Al-Khail itu kuda. Kenapa beliau dikenal dengan Zaid Al-Khail? Karena beliau ini termasuk orang terpandang dari kabilah Bani Tayyi. Dan saat itu memiliki 5 kuda yang istimewa. Kuda-kuda mahal beliau punya. Dan masing-masing ada namanya. Ya, ketika datang menemui Nabi SAW, Nabi menggantinya dengan Zaid Al-Khair. Zaid yang penuh kebaikan. Bukan lagi Zaid si pemilik kuda-kuda bagus. Taib. Dan juga diantaranya adalah Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i. Kemudian yang berikutnya, kedatangan dari kabilah Daus. Dari kabilah Daus dari Yaman. Yang datang ketika itu adalah Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya Tufail pernah datang kepada Nabi SAW menyatakan keislamannya. Tapi kemudian memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa kabilah Daus menolak Islam. Tufail sedih dengan itu. Mengeluhkan ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun mendoakan mereka. Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah berikan hidayah kepada Bani Daus. Ya Allah berikan hidayah kepada Bani Daus. Beliau ulang 3 kali. Dan akhirnya doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah Bani Daus, mereka sudah dalam kondisi muslimin, sudah masuk Islam semua. Tayyib. Yang berikutnya, kedatangan kabilah Asy'ariyyin dari Yaman. Tayyib. Yaitu kabilahnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka orang-orang yang terkenal memiliki suara yang indah. Tayyib. Suara yang bagus. Tayyib. Nah, ketika Al-Asy'ariyyin, kabilah Asy'ari ini datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira dengan kedatangan mereka. Lantas teriwayatkanlah sampai sekarang hadis-hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Ahlul Yaman. Di antaranya, saat mereka datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Atakum Ahlu Yaman." Telah datang kepada kalian penduduk negeri Yaman. Hum araqqu afidatan. Mereka adalah orang-orang yang tajam pikirannya. Wa alyanu quluban. Orang-orang yang paling lembut hatinya. Al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu adalah Yaman, hikmah itu juga Yaman. Taib. Hadis itu masyhur sampai sekarang masih didengarkan. Taib. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan pujian Ahlul Yaman tadi Beliau juga memberikan satu kabar tentang tanda hari kiamat yang akan muncul dari negeri Yaman. Rasulullah SAW beliau mengatakan al-imanu Yaman. Keimanan itu adalah imannya Yaman. Wal fitnatu hahuna. Tapi fitnah akhir zaman juga akan muncul dari sana, dari Yaman. Wahahuna yatlu'u qarna syaitan. Dan dari sana nanti akan muncul dua tanduk syaitan. Taim. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya, utusan dari Bani Murad. Utusan dari Bani Murad yang datang adalah Farwah ibnu Misyak al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang berikutnya, utusan dari Bani Zubaid. Banu Zubaid yang datang adalah diantaranya Amr bin Ma'di Karib atau Amr bin Ma'di Yakarib. Yang berikutnya, Wafdu Bani Kindah, utusan dari Bani Kindah yang datang adalah sahabat masyhur Al-Ash'ath Ibnu Qais Al-Kindi. Al-Ash'ath Ibnu Qais Al-Kindi radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Berikutnya, utusan dari kabilah Bani Mazin yang datang adalah seorang yang diberikan gelar Al-A'sya. Al-A'sya namanya Abdullah ibn Al-A'war. Abdullah bin Al-A'war. Yang berikutnya, banyak ini. Sebutkan satu-satu enggak apa-apa ya. Jarang-jarang ada yang menyebutkan lengkap. Taib, berikutnya kedatangan dari Bani Azib yang datang adalah Sord bin Abdullah. Sord bin Abdullah Al-Azdi bersama beberapa orang. Kemudian setelah kedatangan Sord, disebutkan juga, tapi ini tanpa riwayat, anak cari riwayatnya juga tidak ketemu, hanya disebutkan oleh Al-Waqidi, yakni utusan dari Ahlu Jarash. Utusan dari Ahlu Jarash bersamaan dengan datangnya Sorat bin Abdullah Al-Azdi. Tayyib. Kemudian setelahnya datang lagi dari Yaman Wufudu Muluki Himyar, utusan dari kerajaan-kerajaan Himyar. Himyar itu dahulu satu kerajaan besar, di dalamnya ada banyak lagi kerajaan-kerajaan kecil. Dikenal dengan Mamlakah Himyar, kerajaan Himyar. Kalau sekarang ya bagian selatan Yaman. Bagian selatan Yaman ke timur. Nah, kerajaan-kerajaan kecil dari Himyar ini mengutus utusan mereka bersama-sama datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yang berikutnya, dari kabilah Bajalah. Dari kabilah Bajalah datang sahabat kita yang mulia, ma'ruf nama beliau Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian datang lagi dari Yaman, dari Hadramaut, Wa'il bin Hujr. Nama beliau juga tidak asing, Wa'il bin Hujr Al-Hadrami. Beliau ini termasuk salah satu raja dari kerajaan kecil di Hadramaut. Masuk Islam, meninggalkan kerajaannya dan memilih hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang berikutnya, utusan dari Bani Uqail. Utusan dari Bani Uqail yang datang adalah Laqit bin Amir. Laqit bin Amir yang terkenal dengan Laqit al-Muntafiq. Laqit al-Muntafiq. Taib. Berikutnya, datang lagi dari Yaman, yaitu utusan dari sebuah kampung di Yaman, yakni kampung Soda, Hayu Soda. Utusan dari kampung Soda yang datang adalah Ziyad Ibnul Harith As-Sodai. Ini sudah banyak ini dari Yaman. Nanti masih ada lagi, lebih banyak lagi. Jadi hampir seluruh Yaman mengirim utusannya masuk Islam. Lanjut yang berikutnya, utusan dari Bani Bakr yang datang adalah Al-Harith Ibnu Hassan Al-Bakri. Al-Harith Ibnu Hassan Al-Bakri, sinnya panjang, Hassan. Berikutnya, utusan dari kabilah Thaqif, dari Bani Thaqif. Thaqif itu gelarnya, namanya aslinya adalah Qais, Qais bin Munabbih bin Bakar bin Hawazin, dari keturunan Hawazin. Mengirimkan utusan namanya Abdurrahman bin Abi Aqil. Abdurrahman bin Abi Aqil Al-Thaqafi. Kemudian dari Bani Muharib, dari Bani Muharib yang datang adalah Tariq bin Abdullah, Tariq bin Abdullah Al-Muharibi. Berikutnya, kabilah Jazam yang datang Farwah bin Amr, Farwah bin Amr Al-Jazami. Baik. Dan yang berikutnya adalah kedatangan seorang dari Yaman yang kemudian hadisnya ma'ruf, kita kenal menjadi salah satu tanda hari kiamat. Siapa beliau? Bertemu dengan sesosok makhluk yang asing, yang disebut dengan jassasah. Siapa sahabat ini? Tamim Ad-Dari. Datanglah Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika itulah beliau menceritakan tentang pengalamannya berlayar di lautan. Pernah terdampar di sebuah pulau terpencil, tidak tahu di mana letaknya. Kemudian didatangi oleh seekor hewan yang tidak diketahui mana depan, mana belakangnya, mana kepalanya, mana ekornya. Binatang itu memberitahukan tentang Dajjal. Dan dikenal dengan hadis jassasah. Taib. Kemudian berikutnya, utusan dari Bani Asad. Utusan dari Bani Asad. Ada 10 orang. Panjang kalau disebutkan semuanya. Di antaranya tokoh besarnya yang kemudian terkait dengan sejarah Islam adalah seorang yang kemudian nanti akan mengaku sebagai nabi palsu. Taib. Dan saat dia datang ini sudah mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam risih dengan kedatangan orang ini. Taib. Siapa dia? Seorang Bani Asad yang mengaku nabi. Hah? Tulaihah Al-Asadi Al-Kadzab La'natullah alaih. Tayib. Kemudian berikutnya dari Bani Abbas. Dari Bani Abbas datang 9 orang. Tayib. Tidak disebutkan siapa nama yang datang tersebut. Yang berikutnya dari Banu Fazarah ada belasan orang, tidak ada yang menyebutkan pastinya berapa. Mereka menyebutkan bid'ata asyara rajulan. Bid'ah pakai dhot itu adalah bilangan antara 3 sampai 10. Intinya belasan orang. Di antaranya adalah Kharijah bin Hisan. Kharijah bin Hisan. Berikutnya Banu Murrah ada 13 orang. Di antaranya adalah Al-Harith bin Auf. Al-Harith bin Auf. Yang berikutnya dari Bani Tha'labah ada 4 orang yang datang. Tayib. Sudah isya. Masih ada mungkin 22 utusan yang lain. Masih banyak. Tidak cukup waktunya. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Nanti terakhir yang datang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ada utusan dari binatang-binatang. Binatang buas datang. Singa dan beberapa binatang lainnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'innillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.